Mitra Bisnis, Polda Metro Jaya, dan Pemprov DKI Jakarta mulai tahun depan berencana menerapkan sistem nomor polisi genap ganjil untuk mengatasi kemacetan di Jakarta. Dengan sistem itu, nantinya nomor genap hanya akan diperbolehkan beroperasi pada hari-hari tertentu. Begitu pula sebaliknya. Sudah bertahun-tahun Pemda DKI dan Polda Metro mencari solusi mengurangi kemacetan Jakarta. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan pengamat transportasi Darmaning Tias. Pak Dharma, apa komentar Anda mengenai rencana itu? Ya, saya kira itu usulan yang baik lah, perlu dicoba lah. Segala usulan yang kira-kira memberikan solusi perlu dicoba. Kalau nanti gagal ya tinggal dievaluasi aja, gitu. Enggak masalah itu. Daripada tidak mencoba sama sekali, terus kemudian kita cuma mengeluh-mengeluh. Gitu. Lebih baik nyoba meskipun gagal, tapi nanti bisa diperbaiki. Gitu kalau saya. Tapi beberapa pihak menilai peraturan-peraturan seperti ini hanya merupakan solusi jangka pendek saja. Apakah Bapak setuju? Oh iya, memang. Jangka panjangnya itu ya angkutan umum. Nanti mungkin ERP. ERP itu Electronic Road Pricing. Karena kenapa kalau ERP itu jangka panjang? Karena di sana tidak mengenal soal batasan ganjil atau genap. Yang penting mau bayar, gitu. Tapi kalau awalnya nggak masalah. Bagaimana dengan usulan beberapa pihak yang mengatakan pengembangan sarana transportasi publik merupakan solusi yang paling benar? Itu tahap berikutnya ya. Jadi langkah awal ini ganjil genap dulu. Terus nanti kita lihat. Kalau menurut perhitungannya kan, menurut kalkulasinya dengan ganjil genap ini, itu akan mengurangi tingkat kemacetan sekitar 37% atau berapa. Lalu, jika nantinya peraturan ini sudah diterapkan, dampak apa yang akan terjadi, Pak? Beberapa pihak mengatakan masyarakat malah akan membeli dua mobil dengan plat nomor berbeda. Bisa saja kalau itu soal peluang-peluang itu kan selalu ada, terbuka. Ada setiap kebijakan apapun gitu. Yang paling penting kan meminimalisir peluang-peluang terjadinya penyelewengan aturan itu. Ada saran lain, Pak, kepada Polda Metro Jaya dan Pemprov DKI terkait rencana peraturan ini? Yang paling penting adalah komitmen untuk melaksanakan. Lakukan dulu daripada berwacana terus. Nanti misalnya evaluasinya ternyata negatif, nggak apa-apa dibatalin. Oh, ini nggak akan mengubah infrastruktur apapun gitu loh. Nanti nggak mengubah besok. Kayaknya besok genap menjadi sekarang terbuka untuk semua, kan itu juga gagal. Jadi saya kira yang paling penting komitmen untuk melaksanakan ini. Demikian pengamat transportasi Darmaning Tias. Saya Wendy Lim.